بسم الله الرحمن الرحيم. Ini fokus kita di sini. Perhatikan sini. Di dalam bahasa Arab, keluarga itu secara cepat memiliki empat kata. Ya, beda-beda maknanya. Satu, saya cepat saja, itu disebut dengan a'ilah. A'ilatun. A'ilah itu dari kata aul. Aul itu menopang, mendorong, meningkat, meninggi. Aul. Ya. Karena itu Allah disebut dengan Jalla wa'ala. Ala itu yang maha tinggi. Tidak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Ya. Kenapa keluarga disebut dengan a'ilah? Singkatnya, ingin memberikan pesan kalau sudah berkeluarga, itu mesti saling menopang. Ya. Mendorong, jangan egois. Sehingga nanti harkat martabat di keluarga itu semakin meninggi, terangkat derajatnya. Dengan saling mendorong, saling mengisi. Karena itu bahkan di Quran, perintah ibadah, kalau akan dilakukan, itu diminta jangan soleh sendirian. Ya. Ketika kalimat iman, syahadat kita mengucapkannya bagaimana? Ashadu, pakai A kan? Ya. A itu singkatan dari ana, saya bersaksi. Ya. Kenapa kalimat iman menggunakan A, ya, saya? Karena iman itu tidak bisa diwariskan. Ya. Masing-masing, mesti dijaga. Tapi subhanallah, kalau semua sudah beriman, bapak beriman, anak beriman, istri beriman, semua beriman, ketika akan ibadah, dirubah kalimatnya dari A menjadi Na, singkatan dari Nahnu. Setelah antum mengucapkan Malik Yaumiddin, apa yang dibacakan? Iyaka Na'budu, bukan A'budu. Nah, itu singkatan dari Nahnu, kami. Ada isyarat di situ, kalau kita ingin ibadah, ya, ajak orang lain. Ajak yang lainnya, saling menguatkan. Jangan yang satu tahajud, yang satu dibiarkan. Ya. Saya sering sampaikan, ibu, mohon maafkan saya, bu, ya, kalau kurang berkenan dengan pesan ini. Sering kali saya heran, kenapa sih kalau sholat di rumah itu mesti pisah-pisah? Ibu sholat di kamar A, anaknya kamar B, yang bantu di kamar C. Kenapa enggak satu tempat saja sholat bersama-sama? Saat tidak mampu ke masjid. Ya. Perempuan tak mampu ke masjid, sholat di rumah, pahalanya besar. Tapi jangan tinggalkan 27 derajat itu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ingat, hadis ini bukan hadis terkait dengan salat di masjid. Hadis ini adalah ketentuan salat berjamaah dimanapun dilakukan. Di sepanjang antum bisa berjamaah, jangan sendirian. Walaupun di kantor, walaupun di tempat umum, di lapang, lakukan bersama-sama. Pahalanya 27. Sendirian, satu. Kehilangan 26 derajat. Ini a'ilah namanya. Dalam urusan agama pun mesti saling kita mendukung, menopang, memberikan masukan kebaikan. Bahkan dalam doa pun itu selalu menggunakan na. Jarang sekali saya. Coba, Rabbana atina fid dunya, Rabbana la tu'akhidna in nasi, na, Rabbana zalamna, kami, kita. Dalam doa pun diminta. Jangan soleh sendirian saat berdoa, sertakan. Barangkali anak butuh doa, cucu butuh doa, tetangga butuh doa. Sudahkah antum saat berangkat ke masjid ini mendoakan saudara kita yang belum bisa sholat ke masjid? Kenapa kita celah? Sebaiknya kita doakan. Ya Allah, saya bertetangga dengan kerabat saya. Ya Allah, mohon jangan pisahkan kami di akhirat nanti setelah kami berhidup bersama-sama di dunia. Olahraga sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Ketika di akhirat berpisah, kan sedihnya luar biasa. Kita doakan. Begitu dia ke masjid, subhanallah, kita panen pahalanya. Doa ilah. Doa.